الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari adab yang kelima yang inti dari adab apa adab yang berapa keempat. Nah, inti dari adab keempat ini apa? Adab yang keempat intinya bagaimana? Intinya ya Maulana. Nah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dari sisi apa? Perkara dunia, nah, harta, perkara-perkara dunia. Tapi kalau dalam ilmu sanifillah ini kita dilihat untuk apa? Untuk terus-menerus meminta tambahan. Nah, kalau ilmu kita diminta untuk terus-menerus meminta tambahan. Kalau Rasulullah SAW diperintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Apalagi kita. Jadi, adab yang keempat kemarin berhubungan dengan apa? Qanaah, agar kita merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan dari perkara dunia. Walaupun itu sedikit di mata kita, dan juga apa menjauhkan diri dari apa hal-hal yang memalingkan dari menuntut ilmu, nah, dari menyibukkan diri dan memecah konsentrasi. Sekarang kita masuk pada adab yang kelima, al-khamis, an-yaqsifah. أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره. Hendaknya dia membagi waktu-waktu malam dan siangnya dan betul-betul memanfaatkan apa-apa yang tersisa dari umurnya. Taib. Jadi adab yang kelima ikhwan fillah berhubungan dengan masalah apa? Manajemen waktu. Bagaimana seorang memanage, mengatur waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk ilmu. Karena sama-sama orang diberi 24 jam ikhwan fillah dalam sehari semalam. Tapi dalam 24 jam tersebut ada orang yang mampu melakukan amalan banyak dan mengambil faedah banyak, dan sebagainya lagi ada yang tidak dapat apa-apa, sebagian lagi bingung untuk apa. Ya, tidak, sebagian bingung untuk apa. Akhirnya pergi ke tempat-tempat maksiat. Alasannya apa? Untuk menghabiskan waktu. Bingung menghabiskan waktu. Dan pergi katanya tamasya, pergi rekreasi untuk apa? Untuk menghabiskan waktu. Yang lain lagi pergi mancing untuk menghabiskan waktu. Nah, ini tidak tahu memanage waktu bagaimana. Padahal waktu evanifila adalah apa? Adalah modal kita. Makanya seorang talib dan secara umum seorang muslim harus punya manajemen waktu yang bagus, punya pengaturan waktu yang bagus. Dan ini termasuk adab yang ditegaskan oleh Naam Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala di sini, yaitu an yaqsima awqata lailihi wa nahari, hendaknya dia membagi waktu-waktu malam dan siangnya. Kemudian apa? Setelah dibagi ya, wa yaghtanima ma baqiya min umuri. Dia betul-betul apa? Memanfaatkan yang tersisa dari umurnya. Naam. Kenapa? Fa inna baqiyatal umuri la qimata lahu. Taim. Dan makna la qimata lahu di sini maksudnya ikhwan fillah bukan kemudian apa, berarti sebab sungguhnya umur yang tersisa itu tidak ada nilainya, bahkan sebaliknya maksudnya la qimata lahu ay la yuqaddar bi tsaman. Ini maknanya. Taib. La yuqaddar bi tsaman, yaitu tidak bisa apa, karena umur yang tersisa yang kita miliki ikhwan fillah itu tidak bisa apa, tidak bisa dinilai dengan harga. Nah, bahkan apa seandainya orang mau membelinya dengan harta dan harga yang sangat tinggi, tidak akan boleh kita apa? Kita memberikannya. Tidak akan bisa dijual. Nah, makanya Syekh Hafidzahullah Ta'ala mengatakan, ay fi nafasatihi wa mahma kana la ya'udu ma dhahaba min al-umur wa la yuba'u bi ghalil athman. Yaitu karena umur yang tersisa kita miliki, ikhwan fillah, itu sangat berharga. Nah, bagaimanapun usaha seseorang, nah, umur yang telah lewat tidak akan bisa kembali. Maka berarti yang tersisa ini itu sangat apa? Sangat bernilai tinggi, sangat berharga. Tidak bisa dijual dengan apa? Harga yang paling tinggi sekalipun tidak akan bisa kita untuk membeli umur-umur manusia. Maka seandainya waktu yang ada pada manusia bisa dijual, ikhwan fillah, ya kita kulaan. Terutama dari mereka-mereka yang bingung dari apa? Menghabiskan waktunya. Kita bingung memanage waktu, bagaimana waktu ini betul-betul kita gunakan. Terkadang tidak terasa baru melakukan suatu amalan, tiba-tiba sudah habis waktunya. Nah, karena waktu itu cepat, bagi orang-orang yang betul-betul memanfaatkannya, waktu cepat. Nah, maka kita butuh membagi, memilih waktu yang paling bagusnya untuk menghafal misalnya dan seterusnya. Nah, disinilah dibimbingkan oleh Imam Ibnu Jamaah, sehingga kita punya gambaran dalam membagi waktu itu. Qala wa ajwadul awqati lil hifdhi al ashab. Dan waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur, waktu akhir malam, khanifillah, sebelum naam subuh, waktu sahur. Nah, dan ini yang terasa kalau antum ingin betul-betul memiliki hafalan bagus, nah, cepat, khanifillah, nah, ambil ini. Kenapa? Karena waktu sahur sebelum subuh ini akan lebih cepat daripada antum menghafal setelah subuh. Sebelum sahur, nah, biasanya setelah seorang yang mulai. Nah, kita rasakan di situ kalau Ramadan saja apa? Ngantuknya tidak terlalu berat melebihi apa? Pada subuh, ya tidak. Waktu itu mungkin 15 menit kita ngapal di waktu itu, ikhwan fillah, bisa melebihi waktu 30 menit yang kita gunakan di luar waktu itu. Nah, maka beliau katakan ajwadul awqati lil hifdhi al ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal yaitu waktu sahur. Tentunya setelah seseorang mengambil bagian dari apa? Witir dan naam istighfar. Karena amalan utama pada waktu itu ya salat dan juga memperbanyak istighfar itu. Allah katakan wa bil asharihum yastaghfirun. Dan orang-orang yang di waktu sahur mereka apa? Beristighfar. Tayyib. Walil bahthi al-abkar. Dan waktu untuk membahas, kita membahas masalah, kita mempelajari, yaitu waktu pagi. Kenapa? Pikiran jernih. Nah, kita mau belajar, kalau membahas waktu pagi mana? Nah, pikiran masih hening, belum sibuk dengan yang lain juga, kita baru istirahat. Nah, suasana pagi juga membuat konsentrasi. Makanya pagi bukan untuk tidur bagi yang tidak sakit, khanifillah. Pagi gunakan untuk betul-betul kita apa? Kita berusaha memahami. Bahkan kalau memang tadi di waktu sahur belum mengambil bagian untuk menghafal, gunakan waktu-waktu setelahnya, ba'da subuh. Nah, maka lawan. Kalau ba'da subuh memang timbulkan untuk khanifillah, lawan, jangan menyerah. Nah, karena paling beberapa menit kita melakukan perlawanan, setelah itu biasanya hilang kantuk. Tapi kalau kita menyerah, kantuk akan terus menyergap. Kecuali kondisi-kondisi seorang sakit. Nah, maka ini perkara yang lain, mereka punya udzur. Nah, walil kitabati wasatun nahar. Dan waktu untuk menulis itu pertengahan siang. Kenapa? Karena siang hari sudah panas pikirannya, ya tidak, sudah capek. Maka menulis, mencatat, merapikan catatan itu bagus di waktu siang ya. Nah, merapikan catatan karena tidak butuh apa konsentrasi banyak, dalam artian berbeda dengan menghafal, karena menghafal ini melebihi yang lainnya. Alhamdulillah, harus memilih waktu yang kita memang paling apa, paling kondisi fit juga apa, paling kondisi konsentrasi bagus. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lain, dan untuk membaca, mutala'ah, membaca-baca kitab, dan mudzakarah, untuk mengulang-ulang, itu waktu malam. Jadi yang sudah dihafal dan di paginya diulang-ulang, kemudian yang sudah dipelajari pada hari itu dibaca lagi, itu di waktu malam. Nah, di waktu malam. Taib. Ini secara umum pembagian waktu untuk kita bisa menghasilkan naam hasil yang bagus. Dan secara umum dari sisi ini kembali kepada kondisi seseorang itu sendiri, kondisi seseorang itu sendiri, dan sesuai dengan kesibukan masing-masing. Waktu sore ya, nah, termasuk juga waktu yang sebenarnya mudah untuk menghafal. Kalau saya sendiri dulu, waktu sore biasa, dan juga untuk menambah. Nah, karena sore juga apa, waktunya dingin. Makanya apa, man sholal fardain dakhala al-jannah. Siapa saja yang nah sholat dua waktu sholat yang di waktu dingin, fardain, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Nah, setelah asar terasa. Nah, beda dengan apa setelah duhur. Dari sisi konsentrasi, maka waktu asar setelah antum belajar, nah, gunakan untuk menghafal, menambah yang untuk disetorkan di malam harinya dan seterusnya. Waqala al-khatib ajwadu awqati al-hifdi al-ashar thumma masatul nahari thumma al-ghada. Khatib mengatakan waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur, kemudian apa, pertengahan siang, kemudian al-ghadah, waktu pagi. Nah, ini menurut Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Tapi itu waktu sahur, ini jelas tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang apa bagusnya. Maka yang ingin betul-betul menguatkan hafalan Al-Quran, persiapkan semenjak waktu sahur. Nah, dan pertama mengambil bagian untuk salat, kemudian nah, gunakan setengah jam sebelum subuh atau paling minimalnya seperempat jam sebelum subuh duduk. Nah, hafal, yakin akan terasa. Nah, tain akan terasa. Tapi apa? Yang konsentrasi, tidak ngantuk, tidak kemudian cuma duduk ngantuk setengah hidup setengah mati, ya ini tidak akan. Tidak akan masuk. Baik. Sehingga pada pertentangan seorang mempelajari agama Allah dengan menghafal Al-Quran. Jangan jadikan alasan belajar itu penghalang dari apa? Menghafal. Kalau kita bisa memanage waktu, mampu kita. Karena sebagian nah, berusaha, sebagian apa? Saya ingin konsentrasi menghafal Al-Quran, enggak mengambil pelajaran. Kalau dulu Syekhul Yahya Afanifillah enggak menerima yang seperti ini, dalam artian enggak ada seorang ini yang belajar. Karena biasanya apa? Namanya seorang enggak akan mungkin seharian penuh apa? Ngapal terus, enggak jenuh. Enggak akan jenuh. Nah, butuh dia mengikuti pelajaran. Nah, karena apa? Kita butuh menghafal, butuh memahami. Dan hal-hal yang apalagi kita, hal-hal yang kita butuhkan banyak, apalagi yang sudah balik, belum mengetahui hukum-hukum yang wajib-wajib dan dari perkara fikhiyah, kemudian membenarkan akidahnya tidak. Dan secara fakta ya khanifillah, mereka yang ingin, saya sudah pokoknya konsentrasi ngapal dulu, konsentrasi ngapal dulu sampai selesai. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esoknya, tidak. Apa yang akan terjadi esok? Apalagi kalau seorang nanti antum diberi rezeki bisa duduk di majelis ulama. Nah, sudah sampai di majelis ulama, nah pokoknya saya mau ngapal dulu aja, menyelesaikan Al-Qur'an, menyelesaikan hafalan hadis. Sayang. Dalam artian apa? Ada dulu memang seperti ini. Dia konsentrasi, akhirnya apa? Ternyata nah belum mengambil pelajaran, belum konsentrasi untuk mengambil pelajaran-pelajaran nam khusus, ternyata harus pulang. Ya cuman dapat hafalan. Nah, dapat hafalan. Dan hafalan akan kita, kalau kita bisa memanage waktu sendiri, itu tidak perlu duduk nah jauh-jauh mengejar ke majelis ulama, ya tidak. Makanya Syekh Yahya bin Abdullah Ta'ala menasihatkan bagi yang belum diberi rezeki bisa duduk di sisi para ulama. Nah, dan punya cita-cita ke sana, di antara yang hendaknya dipersiapkan dengan bagus ya hafalan. Nah, hafalan. Ya tidak. Nah, sehingga apa nanti memudahkan waktu-waktu berikutnya, tinggal memahami, tinggal membahas, kan cepat. Nah, jadi hafalan sangat penting. Nah, tapi jangan meremehkan pemahaman. Nah, jangan meremehkan pemahaman. Karena hafal tanpa paham ini juga tidak ada faedahnya. Urut-urutan ilmu, paham dan menghafal. Sebagaimana dalam urut-urutan yang disebutkan Abdullah bin Mubarak. Qala wa hifdzul laili anfa'u min hifdzin nahar. Wa waqtul ju'i anfa'u min waqtish syab'i. Ini berarti kan. Ya. Jadi jangan apa jadikan alasan lapar untuk tidak menghafal. Bahkan perkataan khatib ini perlu diingat-ingat. Menghafal di waktu malam itu lebih bermanfaat daripada menghafal di waktu siang. Ingin buktinya? Nah, praktekkan. Nah, praktekkan. Dan pada waktu lapar itu lebih bermanfaat daripada waktu kenyang. Nah, kenyang khalifillah napasnya tersengal-sengal. Nah, mau membaca sekali dua kali sudah capek. Ini mujarab. Alasannya pesan malam, makanan malam. Nah, nanti mau menghafal, selesai makan datang ngantuk tidur. Nah, taib. Cuman yang dimaksud jua' di sini yaitu lapar yang tidak na'am, dalam artian tidak berlebihan dari lapar biasa, sekedar lapar. Nah, tapi bukan lapar yang sampai sangat. Karena kalau yang lapar nah kondisi sampai sangat yaitu mungkin dari pagi sampai malam belum makan, nah ini tidak akan bisa ya, lapar. Cuman kalau lapar dalam keadaan kita sebelum maghrib sudah makan. Sebelum maghrib sudah makan. Jam 9 memang terasa lapar dikit, ya kan? Nah, itu tahan saja. Anfa' untuk menghafal daripada antum bikin mie atau pesan nasi goreng setelah itu tidur. Nah. Qala wa ajmadu amakinil hifdzi al-huruf. Wa kullu mawdi'in ba'idin 'anil mulhiyat. Dan sebaik-baik tempat untuk menghafal adalah apa? Huruf, yaitu kamar-kamar dalam artian yang dia terjauh dari hal-hal yang melalaikan. Dan tidak syak bahwasanya masjid Al-Fanifina termasuk sebaik-baik tempat dalam masalah ini. Selain karena keberkahannya, juga karena kebersihannya, juga nah, dia akan bisa menggabungkan banyak ibadah. Nah, akan bisa menggabungkan banyak ibadah. Wa kullu mawdhi'in ba'idin 'anil mulhiyah, dan semua tempat-tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Maksudnya apa? Melalaikan pandangan kita, fadhilah. Makanya ingin menghafal ya dari tempat yang pandangan kita itu tidak akan bisa kemana-mana. Dalam artian na'am terganggu dengan hal-hal yang menghilangkan konsentrasi kita. Taib menghafal lam di pinggir sungai misalnya. Wah ini nyaman tenang. Ada kecukup suara air apa toleh. Ada sesuatu jatuh toleh. Kita jadi gampang. Nah, belum lagi kalau ada ular. Ya, taib. Jadi cari tempat yang pas. Ya. Cari masjid. Masjid itu dan cari. Nah, makanya Al-Fanifillah. Nah, posisi duduk itu sangat apa? Sangat berpengaruh juga. Ngapal sambil sandaran gini nyantai itu beda dengan ngapal posisi serius duduk. Nah, musafnya letakkan di meja masing-masing menghadap kiblat ini akan terasa beda. Nah, qala wa laysa bi mahmudin al-hibdu bi hadratin nabati wal khudrati wal anhari wa qawari'it turqi wa dajijil aswat. Bukan termasuk perkara yang terpuji menghafal na'am di na'am dalam bi hadratin nabat, yaitu na'am di hadapan tumbuh-tumbuhan, dalam artian dia di dekat tumbuh-tumbuhan, wal khudrah dan perkara-perkara yang hijau di nama apa pinggir persawahan khanifillah, juga apa anhar dan di sungai-sungai dan apa di tepi-tepi jalan dan pada kondisi suara-suara gaduh. Ini memang sulit untuk bisa menghasilkan hafalan yang bagus. Nah, tayyib hijau khanifillah ini akan melalaikan kita dalam memandang. Ini mencapai, karena kita akan na'am sibuk dengan apa menikmati hijaunya yang kita panjang. Nah, karena mata ini ya tentunya lebih suka memandang hal-hal yang seperti itu, sejuk di mata. Nah, apalagi di tengah-tengah hijau ada yang kuning-kuning, ada yang na'am jambon lewat. Nah, ini bahaya. Nah, ini lebih melalaikan lagi. Jadinya syaitan tidak jadi menghafal. Qala li'annaha tamna'u min khulubil qalbi ghaliban. Dikarenakan yang demikian itu menghalangi dari apa kosongnya hati pada umumnya. Karena menghafal itu kita harus apa mengosongkan hati dari pikiran-pikiran lain. Maka yakin. Dan ini mujarab. Kalau antum memang apa berusaha untuk menghafal akan apa? Akan mendapati mesti kondisi seperti ini. Dalam kondisi hati sedang apa? Sedang banyak yang dipikir. Ini ngapalnya pun beda ya tidak. Karena memang ngapal itu butuh apa? Butuh kondisi hatinya itu kosong dari hal-hal yang lain. Makanya sudah, kalau seandainya kita bisa khanifillah, kita bisa mengatur kayak apa? Kayak komputer itu. Kita pas mau ngapal sudah yang lainnya ditutup. Yang lainnya ditutup cuman khusus untuk kerja ini toh. Nah, kalau kayak Windows itu mungkin satu ini tok. Kadang kita kan kerja buka banyak jendela, ya kan? Ini itu banyak. Ya kerjanya juga lambat. Ya, kalau cuma satu, satu tok, yang lainnya ditutup. Ini akan kokoh. Nah, pada hati kita. Barakallahu fiikum. Intinya waktu butuh kita manage, butuh kita atur. Nah, maka dia adalah fanifillah. Kalau ingin betul-betul menghasilkan dari apa-apa yang Allah berikan dari waktu ini, karena yamna adam innama anta ayyam kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, kamu ini adalah kumpulan hari-hari. Ya, kita ini ibarat kumpulan hari-hari. Setiap satu hari lewat berarti apa? Diri kita itu ibarat apa berkurang sebagian kita. Kenapa? Karena umur kita ya di hari-hari ini. Kalau satu hari lewat Evanifilah berarti apa? Umur kita berkurang ya tidak. Ibaratnya apa? Bagian dari tubuh kita sudah berkurang sampai habis. Tatkala apa ajal sudah ditetapkan dan sudah naam sampai pada ajalnya. Naam, apalagi yang baru belajar di waktu usia-usia sudah dewasa. Sudah balik, maka ini butuh mengejar kan? Butuh mengejar. Mengejarnya bukan merangkak, tapi butuh berlari. nah, berlari, nah, manfaatkan waktu yang ada, usaha penuh, nah, time. Nasehat Allah itu fiqih wasadah.